Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Alat. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Kita sudah masuk bab yang ke-10. Babul Haid. Bab tentang haid. Al-haid lughatan as-sailan. Haid menurut bahasa artinya ialah as-sailan, mengalir. Wa syar'an, adapun menurut syariat, damu tabi'atin yakhruju min qa'ri rahmi fi awqatin ma'lumatin hala sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladatin. Damu tabi'atin yakhruju min qa'ri rahmi fi awqatin ma'lumatin hala sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladatin. Haid menurut syariat ialah darah bawaan sejak lahir, ya, yang keluar dari rahim pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan seorang wanita sedang sehat dan tidak dengan sebab melahirkan. Nah, kalau kita memperhatikan definisi haid tadi menurut syariat, maka bisa kita ambil ciri-ciri darah haid. Yang pertama ialah damu tabi'ah. Haid itu adalah darah bawaan. Nah, yang kedua, yakhruju min qa'ri rahmi, keluar dari rahim. Kalau keluarnya tidak dari rahim, maka bukan darah haid. Yang ketiga, fi awqatin ma'lumah, keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu. Tidak keluar terus, tapi ada waktu tertentu keluarnya. Yang keempat, hala sihatil mar'ati, dalam keadaan sang wanita sehat. Kalau keluar terus sepanjang bulan, sepanjang tahun, maka itu bukan darah haid, ya, darah penyakit. Atau kalau keluarnya ketika wanita itu sedang sakit, maka bukan darah haid. Seperti orang yang mengalami pendarahan, ya, tidak waktunya. Yang kelima, min ghairi sababi wiladah, tidak karena proses melahirkan. Kalau keluarnya dengan sebab proses melahirkan, maka ini tidak disebut darah haid, tapi darah nifas, sebagaimana nanti penjelasan berikutnya. Wala haidha qabla tamami tis'i sinin, dan tidak pernah terjadi haid sebelum seorang wanita genap umur 9 tahun. Jadi kalau ada anak yang sudah genap 9 tahun kemudian keluar darah haid, maka itu memang sudah waktunya keluar. Bukan terlalu dini, tapi memang awal waktu keluarnya itu ialah umur 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun, masih belum keluar darah haid. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat idza balaghatil jariyatu tis'a sinina fa hiya imra'atun. Idza balaghat al jariyatu tis'a sinina fa hiya imra'atun, Rawahu At-Tirmidzi wal Baihaqi. Sungguh diriwayatkan asar dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah pernah berkata, jika seorang gadis sudah berusia 9 tahun, maka bisa dianggap sebagai imro'ah, wanita dewasa. Ini kalau sudah 9 tahun itu sudah apa ini? Sudah dewasa. Sehingga di sini para ulama menyatakan tidak pernah terjadi haid sebelum genap umur 9 tahun. Berarti awal terjadinya haid itu umur 9 tahun. Bukan berarti semuanya wanita ketika umur 9 tahun keluar haidnya. Enggak. Ada yang telat. Nah, ada yang cepat seperti itu. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. 6, ada yang 15 tahun. Ada yang 16 tahun baru haid. Naam. Kalau enggak pernah haid selamanya, berarti ini ada kelainan. Naam. Barakallahu. Wala haidha ba'da khamsina sanatan fil ghalibi ala sahih. Dan sudah tidak keluar haid lagi bagi yang sudah berusia 50 tahun. Fil ghalib pada umumnya. Ala sahih menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau wanita itu sudah umur 50 tahun, sudah menopause, sudah stop haidnya. Fil ghalib. Tapi itu kebanyakan. Kalau masih keluar ya enggak apa-apa, enggak ada larangan. Tapi rata-rata kalau sudah 50 tahun sudah apa ini? Berhenti haid. Nah. Wa qad ruya anna Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dan sungguh diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah pernah berkata, "Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidhi." Idza balaghatil mar'atu 50 sanatan kharajat min haddil haidhi. Jika seorang wanita telah mencapai umur 50 tahun, maka dia telah keluar dari batas waktu aktifnya haid. Nah, dan masuk masa tenggang. Nah, bisa jadi akhir dari haidnya, bisa jadi persiapan untuk mengakhiri haidnya. Kenapa kita harus tahu haid itu kapan dimulai dan kapan diakhiri pada usia wanita? Ini terkait dengan beberapa hukum yang lain yang terkait dengan haid. Di antaranya kalau menjalani masa iddah perceraian. Nah, orang yang dicerai suaminya, maka dia diberi kesempatan untuk menunggu 3 quru', yakni 3 kali haid. Bagi yang masih aktif haidnya. Bagi yang tidak aktif haidnya, karena umurnya sudah 50 tahun atau lebih, maka 3 bulan. Nah, ya, ini penting tentang masalah itu. Taib, kalau kalian menikah, pengen punya anak, maka nikahilah wanita yang umurnya belum 50 tahun. Karena kalau sudah enggak haid lagi, fil ghalib pada umumnya enggak bisa melahirkan. Ya, nah, ya. Tapi kalau ingin koleksi istri, enggak masalah. 6. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan memiliki istri lebih dari 1. Nah, untuk punya-punyaan yang enggak apa-apa. Nah. Enggak punya tujuan untuk memperbanyak anak, tapi memang untuk apa ini? Punya-punyaan, ya. Nah. Bangga meninggal dikelilingi oleh 4 istrinya. Nah. Jadi istri pertama memang dinikahi ketika masih aktif haidnya. Istri kedua, ketiga, keempat itu rata-rata umurnya 50, 55, 60 gitu ya. Nah, dan punya cucu semua ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau kalian mau menikah, nikahilah wanita yang masih lancar haidnya. Ini di bawah 50 tahun. Kalau memang ingin punya keturunan. Dan kalau ingin punya keturunan, maka nikahilah wanita yang haidnya lancar. Apalagi yang lama. Ya. Kalau taruh, tanya. Ya. Haidnya lancar apa enggak? Kalau enggak pernah haid, ini pertanda kurang produktif. Atau haidnya putus-putus. Nah, kurang lancar. Nah, ya bisa terjadi melahirkan, tapi kurang subur. Kalau ditanya, haidnya lancar, sangat lancar. Berapa hari? Bahkan lebih dari 7 hari. Mantap. Lanjut. Jadi urusan haid ini sangat penting, ya. Nah, karena mungkin kalian tidak paham masalah itu, ternyata sangat penting. Ya, paham ya? Jadi kan di antara wanita yang dicari untuk dinikahikan yang al-walud. Walud itu apa? Peranak. Mana mungkin kita tahu dia itu produktif, subur. Ya, bisa punya banyak anak. Wong belum pernah bersuami. Lain kalau nikah dengan janda yang beranak banyak, ya jelas. Tidak ada anaknya banyak. Ini masih belum apa-apa. Untuk mengetahuinya tadi itu diantaranya. Ya, tanyakan haidnya lancar atau tidak. Terus berapa harinya, ya. Kalau 6 hari atau 7 hari haidnya berarti normal, standar. Tapi kalau lebih dari itu, luar biasa. Subur, ya. Baik. Paham? Ya. Itu faedah tentang masalah haid. Wal aslu fil haid al-kitab was sunnah wal ijma'. Dasar masalah haid ini disebutkan dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan al-ijma'. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka anil mahid, qul huwa adha. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakan haid itu darah yang kotor. Suratul Baqarah al-ayah ats-tsaniyah wal isrun wal mi'atain. Surat Al-Baqarah ayat 222. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di Fatimah binti Abi Khubaysh. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Fatimah bintu Abi Khubaysh, idza aqbalatil haidatu fada'i as-salata. Jika haidnya datang, maka tinggalkan solat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ajma'al ulama alaihi wa ala ahkamihi fil jumlah. Wa ajma'al ulama'u alaihi wa ala ahkamihi fil jumlah. Ini para ulama sepakat atas permasalahan haid dan hukum-hukumnya secara global. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna ahkamal haidi taduru alaiha wahia hadithu Fatimah binti Abi Khubaysh wa hadithu Ummi Habibah binti Jahshin wa hadithu Hamnah binti Jahshin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah bahwa hukum haid itu berputar pada 3 hadis, yakni hadis Fatimah bintu Abi Khubaysh, kemudian hadis Ummu Habibah bintu Jahshin, dan hadis Hamna bintu Jahshin. 3 hadis ini menjadi dalil yang paling dominan terkait dengan hukum-hukum apa ini? Haid. Barakfikum. Jadi dengan memahami 3 hadis ini dengan baik, maka berarti telah memahami permasalahan haid secara apa ini? Dominan. Secara garis besar. 6. Barakfikum. Baik. Ini sebagai pemanasan dan mukaddimah. Adapun pembahasan satu persatu hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya sallallahu ma'ana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.